gunakan saat engkau butuhkan. Suatu saat nanti kau akan rasakan sakitnya dari manusia simpanan. Manusia simpanan. Coba biarkan hatimu memandang mata indah di sebuah kasih sayang. Jangan hanya jadi seorang pecundang, tertawa di atas derita orang. Sakitnya jadi manusia simpanan. Manusia simpanan.